كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في علومنا يا رب العالمين يا رزاق يا ذا القوة المتين يا رب العرش الكريم اللهم ارزق علمنا اللهم ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه اللهم بارك لنا في علومنا في علوم التفسير يا الله يا رب العالمين يا رزاق اللهم علمنا ما جهلنا من علوم التفسير اللهم علمنا ما جهلنا من علوم التفسير اللهم انفعنا بما علمتنا من علوم التفسير اللهم اجعل علومنا علوما نافعة يا رب العالمين يا رزاق يا مدبر السماوات والأرض اللهم اجمع كلمتنا كلمة الحق كلمة لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم اجمع صفوف المسلمين اللهم اجمع صفوف المسلمين min insihim wa jinnihim ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir Al-Aysar. Kali ini kita membahas Al-Baqarah ayat ke-40 sampai ayat ke-43 pada hari ini. Masih membahas atau kembali kita membahas tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel dan hal-hal berkaitan dengan Bani Israel dalam 4 ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, yaitu pada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian. Dan hanya kepadakulah kalian harus tunduk, harus takut. Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya pada akulah kalian harus bertakwa. Dan janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu sedang kalian mengetahui tentang yang hak tersebut. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kita mulai. Ya Bani Israel, nida. Ya harfu nida. Bani Israel itu isim mudadanya. Wahai Bani Israel. Wahai Bani Israel. Di sini nida mudaf. Bani Israel mudaf mudafun ilaih. Kita lihat dari Bani. Bani Israel, Bani berkaitan dengan Ibn, anak. Bani ini keturunan, offspring, keturunannya Israel. Nanti kita akan membahas siapa itu Israel. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi atau sebelumnya dari tafsir Al-Aisar sendiri, Bani, kata Banu, dari kata Banu adalah bentuk jamak dari kata Ibn. Bentuk jamak dari kata Ibn. Ada yang mengatakan bahwa kata Ibn berasal dari kata Al-Bina, pembangunan. Nah, berarti kita punya pondok Al-Bina, pondok bangunan artinya. Al-Bina, bangunan. Karena anak biasanya bersandar kepada orang tuanya. Kalau misalnya anak dalam misalnya ilmu faraid, anak itu furu', cabang. Kalau misalnya bapak-bapaknya itu usul, akarnya, asasnya, asalnya. Sebagaimana dengan bangunan. Kalau misalnya pernah belajar usul fikih, usul jamak dari asal. Di antara maknanya adalah asas. Dan pondasi pasti, bangunan pasti memiliki pondasi. Ya, ibarat bangunan. Ya enggak? Ibarat bangunan, yang mana pondasi itulah yang menguatkan keberdirian bangunan tersebut. Dan cabang-cabangnya adalah farak, furu'nya adalah anak, seperti anak. Ya, jadi asalnya itu bapak-bapak aja. Nah, di sini bina, kenapa bina, Ibn dari bina? Karena anak biasanya bersandar pada orang tuanya. Nah, secara istilah juga asal dinamakan apa? Apa yang sesuatu berada di atasnya. Atau apa yang sesuatu yang lain berada di atasnya, ya enggak? Ngerti maksudnya? Asas itu adalah apa yang hal lain berada di atasnya. Ya enggak? Itu asas. Asas itu dasar. Ketika menjadi dasar, itu hal lain itu berada di atasnya. Karena dia pondasi. Nah, begitu juga dengan bapak sebagai asal, kemudian anak sebagai faraknya. Karena anak bersandar pada orang tuanya, rely on their parents. Sedangkan kata Isra, sekarang kita punya Banu dan kita punya Isra. ya. Atau dikatakan bina, dikatakan mushtaq, diambil dari bina, kata Al-Qurtubi, wa huwa wad'u syai'i 'ala syai', yaitu menaruh sesuatu atas sesuatu. Wal ibnu far'un lil ab, dan ibn adalah cabang dari ab, bapak. Kita sudah pernah belajar tentang usul fikih. Nah, bahwasanya fara' itu adalah apa yang cabang, adalah apa yang ada di atasnya. Pertanyaannya, apakah cabang itu bagian dari asal atau bukan? Cabang bagian dari asal bukan? Oke, bagian dari asal. Tetapi apakah anak itu bagian mutasil dengan bapak atau munfasil? Munfasil, udah terpisah kan? Udah terpisah. Sehingga kadang-kadang para ulama mengkritisi hal ini. Bahwasanya anak dan bapak itu bukan asal dan fara', enggak bisa dikiaskan. Tapi wallah alam, bagaimanapun. Jadi ada istilah kalau antum belajar ilmu faraid misalnya, itu sangat mengenal yang mana asal, yang mana fara'. Sangat sangat mengenal. Ya. Yang penting kita tahu asal dan fara' itu seringkali dibahas dalam ilmu akidah. Makanya dikenal usuluddin sebagai akidah. Kemudian fikihnya sebagai furu'. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Waliban far'un lil ab, kata Imam Al-Qurtubi, dan ini ya sahih sahih. Ibn far' untuk ab. Tetapi bukan berarti ibn itu muttasil dan masih menjadi satu zat dengan ab, beda. Tetapi ada kepemilikan yang share, yaitu bersama antara ab dan ibn. Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anta wa ma'luka li abik. Kamu dan bapak, kamu dan hartamu, apa yang kamu miliki itu milik bapakmu. Kemudian dalam Musnad Ahmad dikatakan oleh Rasul, fakulu minha hani'a, yaitu fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari pendapatan anak-anak kalian hani'a. Hani'a maksudnya adalah dengan tenang. Maksudnya jangan semuanya diambil, tenang, tenang, jangan semuanya diambil, semua yang dimiliki anak kemudian diambil, enggak. Dan para ulama, siapa namanya, di sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud dari bolehnya bapak mengambil dari pendapatan anaknya itu adalah yang diizinkan oleh anaknya bagaimanapun, dan tidak seluruh harta yang dimiliki anaknya itu berarti mempunyai punya bapaknya. Jadi anta wa maluka li, li, li di sini bukan li at-tamlik. Litamlik itu berarti pemilikan, bukan, bukan berarti milik, bukan. Tetapi ada hak di sini. Li ini untuk istihqaq, yaitu memberikan hak kamu dan hartamu itu ada hak bapakmu, maksudnya gitu. Jadi tetap ada hak untuk bapak, untuk orang tuanya. Dan bisa dikatakan li abika di sini ya, bisa untuk ab, bisa untuk Ya, karena juga bisa dimutlakan kepada ab. Makanya disebut abawain, kedua bapak, kedua orang tua. Ya. Berarti kalau misalnya seseorang punya penghasilan dan masih ada orang tuanya, alhamdulillah, baik ibu atau bapak atau ibu sendiri atau bapak sendiri, maka mereka memiliki hak lebih layak disedekahkan dibandingkan orang lain. Ya. Misalnya di sini ada ta'lim yang terdemikian. Membutuhkan ya. Kemudian bapak antum membutuhkan juga, maka bapak antum lebih berhak untuk disedekahkan, untuk dinafkahkan. Bukan justru ke yang terbikinnya punya uang 10 juta untuk yang terbikin 9 juta. Ya tentu aja kita terima, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya emang bapaknya udah ada hak untuk itu. Makanya sedekah yang terbaik diantaranya adalah sedekah untuk orang tua. Tapi Bani Israel, sudah kita membahas tentang Bani tadi. Kemudian kita membahas tentang Israel. Israel dikatakan Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ketiga-tiganya Nabi. Ketiga-tiganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'qub namanya Israel. Ishaq bapaknya Ya'qub, Ibrahim bapaknya Ishaq. Dan Ibrahim punya Ismail, punya Ishaq. Yang kelak menjadi cikal bakal Yahudi adalah Ishak, kemudian bawahnya Ya'qub, Ya, kemudian ke bawahnya. Nah, itu Bani Israel namanya. Jadi anaknya Israel, anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, adapun Ibrahim, kemudian Ismail, nanti kemudian akan menjadi Arab. Ya. Arab. Jadi dari Arab itu dari Ismail, Israel atau Yahudi dari Israel, Yahudi dari Israel. Ya, begitu. Begitu pemetaannya. Dan keduanya sama-sama dari Abraham. Atau disebut Smith juga. Ya, bangsa Smith juga. Ada yang bilang anti-Smith, ya termasuk anti-Arab seharusnya, bukan anti-Yahudi saja. Ya. Dan ketika Yahudi mereka juga anti-Arab, maka Yahudi juga anti-Smith seharusnya. Tapi sebaliknya, Yahudi selalu kayak gitu mereka. Selalu membalik-balikan fakta. Sebagaimana biasanya di Al-Quran juga. Nah, jadi Yahudi dan Arab pun mereka berdua sama-sama dari Ibrahim. Sama-sama dari Ibrahim alaihi salam. Anak keturunan Israel yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Atau ada yang riwayat mengatakan Yahudi berasal dari kata Yahud. Salah satu anak dari Israel. Salah satu anak dari Nabi Ya'qub. Ada yang namanya Yahud. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian dha-nya diganti dengan dal. Jadi Yahud. Atau ada yang mengatakan asal kata dari Yahud adalah dari kata hada Yahudu. Artinya taba yatubu. Ya. Artinya taba yatubu. Kembali kepada Allah. Itu dari ada yang mengatakan seperti itu. Makanya dikatakan innal ladzina amanu walladzina hadu wan-nasara. Walladzina hadu itu Yahudi. Tapi di sini hadu fi'il madhi. Berarti ini Yahudi ada asal katanya dari Arabik mungkin. Nah, hadu artinya apa dalam Arabik? Taba yatubu, kembali atau bertaubat. Tapi kalau misalnya kita tahu asal katanya ada di Arabik, kita tidak mengatakan orang yang bertaubat berarti menjadi Yahudi, enggak. Tapi ini secara bahasa hada yahudu ada artinya dalam Arab. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu artinya yang kembali, kemudian dimutlakan inilah orang-orang Yahudi. Ya. Dan ayat dan seterusnya dari ayat kelengkapannya. Jadi anak keturunan Israel yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, ya Bani Israel, yang mana nasab keturunan mereka berasal dari anak-anak Ya'qub yang berjumlah 12 orang. Di antara anak Ya'qub itu Yusuf bukan? Nah, tapi apakah dari Yusuf? Bukan. Ada lagi. Bukan dari Yusufnya. Ini ada footnote 145. Mereka adalah Yusuf alaihi salam, maksudnya anak-anak Ya'qub. Yusuf alaihi salam beserta saudara-saudara Yahudu. Yahuza. Ini bukan merek motor. Itu Yamaha kalau merek motor. Ini Yahuza. Pakai za, za. Za. Za, titik atas. Jangan sampai salah seperti tadi. Nazar dengan nazor itu salah. Orang baca nazar. Anak pengen nazar nih ke perempuan. Apa maksudnya pengen nazar? Apa yang dijanjikan? Hah? Terus sambil ana gimana sih caranya kafaroh nazor? Loh, nazor gak perlu kafaroh. Hah? Nanti habis itu puasa gitu. Loh, gimana? Gak usah. Jadi mereka adalah Yusuf alaihi salam beserta saudara-saudara Yahuda, Bunyamin dan lain-lainnya. Bunyamin ini juga bukan tokoh Betawi, itu beda lagi itu. Ya ini anak-anak Yakub yang berjumlah 12 orang. Jadi Israel itu siapa? Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ibnul Jauzi berkata. Tahu Ibnul Jauzi? Oh, alhamdulillah. Tapi Ibnul Jauzi belum tentu tahu antum. Ibnul Jauzi berkata, "Walaisa fil anbiya'i man lahu ismani ghairuhu illa nabiyyana Muhammadan, Allahumma shalli wa sallim alaihi." Kata beliau rahimahullah, ini jangan dicatat dulu. Karena belum tentu benar. Tidak ada di antara nabi yang memiliki dua nama selain beliau, siapa? Ya'qub dan Nabi Muhammad. Oke. Okay. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Fuhumul Athar karya beliau. Tapi Al-Qurtubi berkata, enggak gitu juga. Enggak kayak kali tapinya. Enggak begitu juga, enggak. Ada juga nabi lain yang punya dua nama selain mereka. Contohnya Isa dinamakan Al-Masih. Ya. Dan bisa juga dinamakan ruh, dinamakan kalimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinamakan juga kata Imam Qurtubi Abilul Abilin, enggak tahu artinya. Ana enggak tahu artinya. Kemudian Al-Jauhari dalam kitab As-Sihah dan Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Al-Baihaqi rahimahullah pengarang kitab yang sangat banyak, kitab hadis mu'tamadah, kutub hadis mu'tamadah, meriwayatkan dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahu siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada yang kenal? Pernah dengar? Pernah dengar aja minimal ya. Pokoknya pernah dengar Khalil, enggak tahu Khalil siapa. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang pakar bahasa Arab Nahu, ya, berkata, "Khamsatun minal anbiya'i dzawusmain." Ada lima dari nabi yang memiliki dua nama. Pertama siapa? Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan nama lainnya Ahmad, sebagaimana di surat As-Saff min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, kemudian ada juga Isa dengan nama Al-Masih juga. Kemudian Israel dengan nama Ya'qub. Kemudian Yunus dengan nama Dzunnun. Kemudian Ilyas dengan nama Dzulkifli. Dzulkifl. Ya. Dzulkifl. Jadi dikatakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi Dzulkifl pakai F bukan pakai P. Ilyas dinamakan juga Dzulkifl. Baik. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau mempunyai banyak nama. Bahkan lebih dari 10 nama. Antum bisa lihat di kitab Zadul Ma'ad coba. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan banyak sekali nama-nama Nabi SAW. Maksudnya Nabi Muhammad ini. Namanya banyak sekali. Ya. Kemudian dikatakan Israel itu isim a'jami. Yaitu aslinya tidak dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Ibrani. Ya. Dan ini kalau misalnya kita berpendapat asal apakah di dalam Al-Qur'an ada bahasa selain Arab? Hah? Ada. Tapi yang kemudian diarabkan atau dimasukkan ke dalam Arab dan masyhur dalam Arab seperti Israel ini. Israel asalnya dari Ibrani, bahasa Ibrani. Ya. Isra dan Il. Dan ada 7 qiraat, bukan qiraat ini maksudnya ada maaf, bukan qiraat namanya. Ada 7 bacaan lah, 7 tata cara membaca Israel dalam bahasa Arabnya. Nanti disebutkan. Entah disebutkan atau tidak di sini, saya juga tidak tahu. Tidak disebutkan. Tapi tidak disebutkan sepertinya. Tapi di Al-Qurtubi disebutkan. Nah, Israel isim ajami. Dan ketika isim ajami, dia isim yang tidak munsharif. Berarti tidak berubah akhirannya bisa. Maksudnya tidak bisa dijarkan misalnya. Atau ditanwinkan. Makanya disebut Ya Bani Israila. Bukan Israili. Padahal seharusnya dia mudhaf ilaih. Karena dan mudhaf ilaih harusnya hukumnya majrur. Tapi ternyata di sini dia tidak majrur. Melainkan secara zahir, maksudnya ya secara hukum majrur, tapi secara zahir fathah. Israila bukan Israili. Ini menunjukkan dia Israel bukan aslinya dari Arab. Maksudnya bahasa aja ada bahasa ajami, non Arabik. Ya. Nah, terus dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ada 7 bahasa yang menyatakan Israel pembacaannya seperti apa. Ada yang mengatakan Israel dan itu yang disebut dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ini nggak tahu tulisan bacanya gimana tapi ada tulisannya. Tapi ya udah yang kedua kita skip, saya nggak tahu bacanya. Yang ketiga Israel, Hamzah diganti ya. Hamzah di atas nabroh diganti ya. Israel. Tapi antum kalau enggak tahu apa-apa jangan baca nanti ya Bani Israil. Ntar orang-orang pada mentahzir antum. Kemudian kiraat atau bacaan yang selain itu ada Israil. Ya Bani Israil. Kemudian ada Israil. Enggak pakai ya. Ya, enggak pakai ya Bani Israil, Israil. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan Israil. Itu ke 6. Ada juga yang mengatakan Israin. Lamnya diganti nun. Jadi itu banyak tuh macamnya. Macamnya banyak. Tapi antum bacanya Israil. Dengan ya diantara hamzah dan lam. Jangan diubah. Takutnya nanti ada kejadian. Makna Israil adalah hamba Allah. Abdullah. Jadi Isra di sini katakan ada enggak di sini? Enggak disebutkan ya? Hah? Isra 100? Oke, oke ya. Sedangkan kata Isra artinya hamba, abd dalam bahasa Ibrani. Sedangkan il artinya Allah. Sebagian perempuan ada yang namanya Elia. Ada enggak namanya Elia perempuan? Antum ada yang namanya Elia? Enggak ada kan? Elia. Nah, itu dari Il. Ah. Il. Ada juga bahasa Inggris Il gitu ada. Ada Elia. Nah, itu dari Il. Nah, itu maksudnya Allah. Dalam bahasa Ibrani. Makanya baik kalau ada perempuan dinamakan Elia. Baik apa? Ganti. Karena lafal Elia itu aslinya Allah dan artinya ma'bud, disembah. Dan itu batil untuk siapapun selain Allah. Ada di antara nama-nama Allah yang tidak layak untuk kita sebut orang dengannya atau dimutlakan seperti Allah, seperti Allah. Misalnya di sini nama Allah. Enggak bisa, jangan kayak gitu. Nah, atau juga ada yang namanya Nabi. Jangan, lebih baik jangan. Atau dinamakan Rahman. Tidak boleh. Hah? Siapa? Lontong. Apa tadi bilang? Hah? Khaliq. Khaliq itu ada juga secara bahasa bisa. Secara bahasa bisa. Khaliq. Khaliq artinya menciptakan, membuat. Ya, tapi enggak apa-apa. Lik, lik gitu. Ada Habib namanya Habib Khaliq. Disambung menjadi Habib Holik, berarti berarti kecanduan Habib berarti. Israil sama dengan, jadi Israil sama dengan Abdullah. Ya, Israil adalah Abdullah. Berarti negara Israel negara Abdullah sih. Kalau misalnya kita merujuk ke ini. Tapi kalau misalnya negara Israel itu menjadi hakikat urfiah yang dikenal sekarang. Sehingga ketika seseorang mengatakan Israel telah mengebom Palestina, itu bukan berarti Nabi Yakub datang ngebom, bukan gitu. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dari negara Israel, itu masyhur dah sekarang ya. Ada sebuah kiraat yang membaca Israin. Taib. Ada sebuah kiraat membaca Israin. Taib. Dengan memakai huruf nun. Dan kiraat ini cukup populer. Kalau misalnya kita tahu sekarang ini kiraat seperti mu'tabaroh, antum juga boleh mengatakan ya Bani Israina. Boleh kalau misalnya antum tahu. Tapi kalau enggak tahu sebelumnya ini kiraat siapa dan apakah disetujui oleh para ulama, maka enggak usah kiraat macam-macam. Tapi ketika pun antum tahu, antum boleh membaca itu pun di kondisi yang tidak menimbulkan fitnah. Ya, dibangunkan itu. Dari tadi ngangguk-ngangguk. Ya, misalnya menjadi imam di tengah misalnya kalangan yang tradisionalis, antum baca ya Bani Israina. Wow, langsung. Hah? Apa? Harus ada lagunya. Langsung ada lagunya. Iya. Dari Madura, cap Madura. Israila. Kemudian an-ni'mah. Taib an-ni'mah sekarang. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, uzkuru ni'mati. Kata ni'mah di sini adalah isim jenis. isim jenis. Ni'mah itu mufrad tunggal. Jamaknya apa? Ni'am. Jamaknya ni'am. Jadi ni'mah adalah isim jenis yang bermakna ni'am, segala jenis ni'mat. Ni'mat-ni'mat Allah yang diberikan kepada Bani Israel sungguh sangat banyak. 146. Yang rinciannya akan diterangkan pada ayat berikutnya. Di antara nikmat-nikmat Allah kepada mereka adalah diselamatkan mereka dari penindasan Raja Fir'aun. Firman Allah, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Maka kami meloloskan kalian. Wa aghraqna ala Fir'aun. Dan kami tenggelamkan ala Fir'aun. Ya, termasuk juga di antara nikmat Allah, Allah membinasakan musuh mereka dan menurunkan makanan al-manna wasalwa. Juga Imam Qurtubi juga mengatakan beberapa kenikmatan terhadap mereka selain dari menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun. Fir'aun itu raja dan Fir'aun itu adalah gelar, bukan nama dari ortu, bukan gelar. Semua raja Fir'aun, semua raja Mesir itu ketika itu Fir'aun, ya. Dan diantara kenikmatan ja'ala minhumul anbiya, yaitu menjadikan dari bangsa mereka itu nabi-nabi banyak. Enggak cuma Nabi Musa alaihissalam, tapi yang masyhur Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian diturunkan pada mereka juga kitab At-Taurat. Ya. Kemudian untuk mereka juga terpancar hajar atau terpancar air dari batu, ada nanti ayatnya. Ya. Dan segala hal, namanya orang, namanya bangsa, kalau bangsa tertentu sudah diberikan kitab oleh penciptanya, itu kenikmatan tersebut terbesar, ya enggak? Kalau misalnya bangsa ada di sini Madura, misalnya orang Madura, kemudian diturunkan dari Allah kitab khusus orang Madura, itu tentu kebanggaan buat mereka, kenikmatan buat mereka. Apalagi kalau di tengah-tengah zaman yang banyak sekali ini ras dan golongan, jadi seperti bangsa terpilih, the chosen one. Itu Yahudi, makanya Yahudi merasa mereka bangsa terpilih. Selain mereka adalah Gentile, gitu, dan semacamnya. Atau bahasa Arabnya, anda lupa bahasa Arabnya. Itu selain non-Yahudi itu mereka hidup untuk mengkhidmah Yahudi. Ya, dan itu cita-cita mereka dan anggapan mereka. Terutama dari kaum muslimin, hidup itu sebagai babunya mereka. Dan yang di Hollywood, yang di Bollywood, yang di dan perusahaan film dan perusahaan ini semua babunya mereka. Iya, babunya mereka. Dan mereka merasa sudah pasti masuk surga. Kalaupun mereka masuk neraka, mereka berkata, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, ya. Kalau misalnya kali kami pun ke neraka paling cuma berapa? Pasti kami ke surga, gak kayak kalian. Kalian itu bangsa selain Yahudi maksudnya. Ya, hidup untuk berkhidmah, membantu mereka dan menjadi bawahan mereka. Ya, kesombongan Yahudi. Ingatlah nikmat-nikmat dariku yang telah aku berikan nikmat kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi. Tadi uzkuru itu wajib dihafal, oke? Okay? Ada gak di sini tanda-tandanya? Nah, tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat atau tanda apa? Udhkuru, ya sudah ada. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu. Penuhilah. Aufu. Penuhilah janji kepada Allah secara sempurna. Perjanjian Allah Ta'ala yang harus mereka penuhi adalah perintah agar mereka menyatakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya yang mana hal tersebut sudah tercantum jelas pada kitab mereka dan mereka tahu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Wa aufu bi ahdi. Kemudian ini aufu bi ahdi di sini dia syarat. Ya. Jawabannya apa? Ufi bi ahdikum. Fi'il mudhari'. Maka aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan ngapain? Ufi bi ahdikum, menuntaskan, atau Indonesia gimana, memenuhi janjiku terhadap kalian. Ya. Kalau misalnya kita janji kita terhadap Allah apa? Haqqullahi 'alal ibad apa? Anna ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an kan? Itu ahad itu. Perjanjian. Ya. Nah, kalau misalnya kita menunaikan perjanjian itu dengan sebaik-baiknya, beribadah, wah itu susah beribadah mencakup semuanya. Dan tidak berbuat syirik, wah itu susah juga itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya kepada kita. Itu hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tu'adzibahu, yaitu agar engkau ya Allah tidak mengazab siapa? Hu di sini atau Allah tu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Enggak mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Syirik kecil atau syirik besar. Enggak bakal, apalagi syirik besar enggak mungkin. Syirik kecil misalnya riya dan sum'ah atau halaf bi ghairillah dan semacamnya. Maka yang tidak berbuat itu, kalaupun pernah berbuat dia bertaubat setelahnya, maka bersih dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan apa? Tidak akan mengazab. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya busro, ini kabar gembira sekali. Makanya kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Apakah aku tidak memberikan kabar gembira ini kepada manusia?" Rasulullah menjawab, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan kasih tahu mereka, karena mereka bakal berpangku tangan. Ya. Nah, tapi kemudian diberitahu juga, kenapa ini ilmu? Bagaimanapun ini ilmu dan kewajiban bagi para sahabat juga untuk menuturkannya pada anak-anak mereka dan bawah mereka. Ya. Jadi bertauhid dan terhindar dari syirik misalnya, terhindar dari kesyirikan ya besar udah enggak bukan kita omongkan lagi. Terhindar dari kesyirikan kecil itu menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia bermaksiat. Ya, walaupun mungkin dia bermaksiat. Jadi benar-benar kenapa kok sesimpel itu? Karena justru kata Rasulullah, inna akhwafu ma akhwafu alaikum asyirk al-khafi. Justru itu yang sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian, umat Nabi Muhammad ini adalah syirik khafi, syirik kecil itu. Kan khafi terselindung, tersembunyi dan juga halus. Makanya susah. Jadi secara teori gampang, prakteknya yang susah. Apalagi kalau misalnya orang semakin diberi oleh Allah keutamaan itu semakin susah. Maksudnya semakin diuji dalam hal ini. Jadi kadang kita bilang, ya Allah berikanlah kami ilmu yang banyak. Padahal ilmu yang banyak itu secara zat tidak membuat derajat orang begitu saja. Di sisi Allah tinggi begitu saja enggak. Tapi pasti akan diuji dan terfitnah dengan ilmu tersebut. Riya, ujub, dan sum'ah dan lain-lain. Ya Allah berikanlah kami harta yang banyak. Padahal dengan harta itu dia bisa terfitnah dengannya, dengan syirik kecil dan sebagainya. Maka semuanya itu untuk mencapai surga itu enggak semudah yang diteorikan. Tapi prakteknya susah. Ufi bi'ahdikum, aku akan memenuhi janjiku pada kalian. Ya ini dengan memasukkan kalian ke dalam surga sesudah kalian diberi kemuliaan dan kejayaan di dunia. Nah, coba di sini Yahudi Bani Israel itu mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak itu. Dan keutamaan-keutamaan itu memang ada pada zaman Nabi Musa dan berlaku di zaman Nabi Muhammad. Maksudnya untuk Yahudi Nabi Muhammad. Ya waktu Yahudi di zaman Nabi Muhammad berlaku enggak ini? Berlaku. Ya Bani Israel, wahai Yahudi Madinah. Ingat kalian nikmat Allah kepada kalian. Di antaranya diturunkan kitab-kitab kepada kalian dan sebagainya. Tapi ketika di zaman Nabi Muhammad tidak turun kitab. Tetapi keutamaan dari Allah terhadap bapak-bapak mereka adalah keutamaan untuk mereka juga. Ya. Maka mereka wajib untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh bapak-bapak mereka ketika kitab tersebut masih dalam kemurniannya. Maka ketika mereka mengikutinya, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya, yaitu surga. Sebagaimana itu pasti dijanjikan di Taurat. Akan datang Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Dan mereka semua tahu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mereka semua tahu. Ya. Baik. Sekarang misalnya, Kita setiap mempunyai sesuatu, dari kenikmatan itu adalah ahad. Iya enggak? Iya atau bukan? Ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, apalagi keberkahan, itu adalah ahad. Pertama kita bersyukur, atau minimal bersyukur udah bersyukur. Ya. Nah, kemudian mengamalkan ahad itu. Kalau misalnya kita bisa punya ilmu banyak tapi enggak diamalkan, itu seperti mereka. Nah. Jadi ingatlah nikmat Allah kepada kita misalnya. Jadi ibrah dari ya Bani Israel, udzkuru ni'mati 'alaikum. Ingat nikmatku. Sekarang kita punya nikmat banyak bukan? Oh, masya Allah. Dan nikmat-nikmat kita sekarang itu tidak ada pada orang Yahudi pada masa itu kan? Gak ada. Ada nikmat internet, kamera, kacamata pun belum ada ketika itu, ya kan? Peci kayak gini belum ada, baju sebagus ini belum ada waktu itu. Mungkin orang waktu itu melihat, wah masya Allah ini baju dari mana? Kalau orang itu hidup lagi. Tapi nikmat kita masya Allah sudah banyak. AC ya, kipas angin. Kemudian speaker sound, salon dan semacamnya. Baik salon ini atau salon yang di sana, yang di jalanan. Dan banyak semua nikmat. Itu semua ahad untuk kita. Perjanjian kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Iya enggak? Baik perjanjian itu kepada Allah ataupun kepada manusia terkait dengan tulisan, tanda tangan dan semacamnya itu ahad. Ufi bi'ahdikum. Kemudian Allah mengingatkan wa iyyaya fattaqun atau farhabun. Farhabun. Rohbah itu artinya apa? Pakai ha, bukan pakai ha. Nanti pakai ha jadi tarhib Ramadan, enggak. Rohbah. Apa arti tarhib? Bencana? Ancaman, penakut-nakutan, ya. Wa iyyaya farhabun. Maka kepada aku lah, kepada Allah lah, kalian harus takut. Takut. Makanya targhib, ada tarhib. Ada juga rohib. Kenapa disebut rohib? Karena rohib itu yang takut kepada Allah. Rahib. Ya. Adapun kalau misalnya pakai ha, beda lagi. Marhaban. Welcome artinya. Artinya welcome. Ayo kalau misalnya ada acara tarhib Ramadan, itu bacanya tarhib. Bukan tarhib. Kalau tarhib artinya tarhib Ramadan, penakut-nakutan Ramadan berarti. Wah, masya Allah, gimana mungkin? Wa iya farhabun. Wa aminu bima anzaltu. Farhabun tadi dihafalkan irhabu. Makanya dikatakan teroris itu irhabi. Teroris. Irhabi. Wa aminu, berimanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan. Musaddiqa, yaitu apa yang aku turunkan itu adalah musaddiqa. Jadi musaddiqa ini mansub karena dia hal. Hal terhadap apa? Hal terhadap isim mausul ma. Ya. Ya. Apa yang aku turunkan itu adalah yang membenarkan. Apa yang dibenarkan? Lima ma'akum, membenarkan apa yang ada di antara kalian, yaitu kitab kalian. Coba di sini pahami di sini. Kita punya dua mim, punya dua ma di sini. Iya enggak? Kalau mim banyak di sini, ada aminu, musaddiqo, ma'akum, itu mim banyak. Ma'akum ada dua mim. Maksudnya di sini ma, coba lihat. Aminu bi ma, isim mausul. Anzaltu musaddiqo li ma, isim mausul lagi. Ma'akum. Ma yang isi mausul pertama dengan ma isi mausul kedua, dua-duanya maksudnya berbeda, masya Allah. Jadi jangan lewatkan ini, don't miss it. Jangan dilewatkan, ini penting. Ketika antum tidak memahami hal ini, antum bisa salah paham ayat. Walaupun antum punya kaidah usul fikih, antum berkaidah ma isi mausul berarti berlaku umum. Nah, berarti berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan. Ma di sini umum, berarti apapun yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, semuanya. Berarti maksud dari ma di sini semua adalah semuanya, semua kitab dari Allah. Ah, ini pemahaman. Walaupun secara teori sahih, secara teori sahih dia menggunakan kaidah, tapi masih ada hal lain yang dia kehilangan akannya. Wa aminu bima anzaltu. Lihat musaddiqa, yang mana ma anzaltu di sini itu dia sebagai pembenar lima li terhadap ma, apa yang ma'akum bersama kalian. Kalau tidak paham konteks ayat ini, konteksnya berbicara kepada siapa ayat ini, maka akan salah paham. Nah, konteks ayat ini berbicara kepada Bani Israel. Sekarang kita harus tahu apa yang ada di antara Bani Israel sebenarnya, apa yang ada bersama Bani Israel. Kitab Taurat, maksudnya lima ma'akum ma, di sini memang isim mausul. Isim mausul secara mutlak biasanya untuk umum, sahih. Tetapi ada juga kaidah am makhsus atau umum mukhassas atau semacamnya, ya, atau al-am urida bihil khusus atau khos, bisa. Ya, ini bahwasanya ini memang secara zahir dia umum, tetapi yang dimaksudkan adalah khusus, yaitu apa? Taurat. Jadi lima ma'akum untuk Taurat, musaddiqan lit Taurat. Ya, gitu maksudnya. Nah, kemudian yang pertama, wa aminu bima anzaltu, musaddiqan lit Taurat itu siapa? Bima, apa yang Allah turunkan sebagai musaddiqan lit Taurat? Al-Qur'an. Berarti wa aminu bil Qur'anil ladzi yusaddiqu at-Taurata. Paham? Ayo berimanlah kalian dengan Al-Qur'an yang membenarkan At-Taurat. Gitu maksudnya. Maksudnya begitu. Jadi ma dan ma di sini maknanya berbeda, maksudnya berbeda, dan antum wajib untuk paham. Jangan sampai keluar nanti enggak paham apa-apa. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Kum di sini siapa? Bani Israel. Baik, alhamdulillah. Wala takunu awwal kafirin bih. Dan janganlah kalian, karena yakunu di sini artinya menjadi. Jangan kalian menjadi awwal kafirin bih. Pertama awal kafir, yang kafir bih. Syuf di sini lihat awwala sebagai khobar kana. Ya kan? Isim karenanya wawul jamaah dalam takunu. Okay? Wala takunu awwala khobar kana. Makanya dia mansub. Karena kana merofakkan isim dan menasobkan khobar. Wala takunu awwala. Dan dia mudhaf. Awwala di sini mudhaf. Ketika kita kata mudhaf, berarti harus ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Kafir. Okay, sekarang. Oke, okay. Wala takunu awwala kafirin bihi kafaro bi, ya. Bihi dhamir ha fi mahalli jar, dan dia juga mabniun ala jar ala suk ala kasra. Ya, benar ya. Taib hi di sini dhamir pronoun kata ganti kembali ke mana? Dalam ayat ini kembali ke mana? Ya, oke, okay, Al-Qur'an, tapi kembali ke mana? Isim mausul ma yang pertama. Al-Quran maksudnya, ya. Maksudnya ma anzaltu musal ma di sini kembali. Wala takunu awwala kafirin bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Faham? Enggak paham. Enggak apa-apa. Yang penting antum tahu di sini Al-Quran. Kafirin bih itu tafsir. Yang penting antum tahu tafsirnya. Adapun kalau tahu bagaimana caranya kok bisa kayak gitu, itu mungkin karena keberatan. Enggak usah. Karena masih ada hal-hal berat yang menunggu antum selain ini. Wala takunu awwala kafirin bih. Bihi bil Quran. Wala takunu awwala kafirin bil Quran. Gitu. Atau wala takunu awwala kafirin bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Dah, faham? Alhamdulillah, yang faham bersyukur, yang tidak faham berta'awudz kepada Allah. Na'udzubillah min su'il faham, atau na'udzubillah min al-jahl, a'udzubillah min al-faqr, a'udzubillah min al-kufr, minta sama Allah. Wala takuna wala kafirin bih. Sekarang ada pertanyaan, ada permasalahan. Kita lihat awala kafirin. Kafir itu mufrad atau jamak atau musanna atau gimana? Single atau jamak atau plural? Single, satu. Syuf di sini. Wala takunu isimnya kana itu wawul jamaah. Menunjukkan lebih dari satu, lebih dari dua. Oke. Berarti kelompok. Tetapi janganlah kalian menjadi orang kafir. Kafir, kafir. Awala kafirin satu. Padahal yang dilarang itu orang banyak. Awala kafirin. Bagaimana mentakwilnya? Maksudnya menafsirkannya? Jadi para ulama mengatakan maksudnya di sini awala kafirin bi, yaitu awala ta'ifin atau awala fariqin kafirin bi. Ya. Awala fariqin kafirin bi, yaitu kelompok pertama yang kafir terhadapnya. Paham di sini? Jadi awala kafirin bi awala fariqin. Fariq artinya apa? Firqa. Kelompok. Kelompok ya, kelompok majmu'ah dari manusia. Dan dia walaupun fariq itu mufrad. Enggak paham enggak masalah. Awala fariqin kafirin bi, kelompok pertama yang kufur terhadap apa? Terhadap ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Baik. Itu pertanyaan pertama. Kalau antum udah paham alhamdulillah, bersyukur. Kemudian pertanyaan kedua. Masih dalam qit'ah ayat ini, dalam potongan ayat ini. Pertanyaan kedua. Bukankah orang-orang musyrikin itu juga mengingkari Al-Qur'an? Bukankah mereka sudah menjadi orang yang pertama mengingkari Al-Qur'an? Sebelum orang-orang Yahudi mengendus adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah Khadijah kemudian sudah turun wahyu mulai perlahan-lahan, bukankah orang-orang musyrikin jahiliyah Arab Quraisy di Mekah ketika itu mereka yang pertama-tama kali untuk kafir terhadap Al-Qur'an? Nah, itu pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kita pertama udah solve, udah selesai, fixed. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, kita katakan di sini jawabannya adalah awwala kafir. Antum perhatikan indikasi ini pertama. Indikasi lima ma'akum. Apa indikasinya? Bahwasanya kalian udah diberi kitab, ya kan? Sekarang ahlul kitab siapa aja yang kita kenal? Yahudi Nasrani. Maka maksudnya adalah janganlah kalian menjadi golongan pertama di antara golongan ahlul kitab yang kafir terhadapnya. Kenapa? Karena Nasrani pada saat itu juga belum mengetahui Nabi Muhammad benar-benar. Melainkan Yahudi yang lebih dahulu mengetahui adanya Nabi Muhammad dalam suku Arab. Karena jumlah Nasrani dengan Yahudi ketika di tanah itu, tanah Arab, Madinah dan semacamnya, itu beda. Yahudi banyak, Yahudi Madinah dan sekitarnya. Sementara Nasrani mereka berada di Syam, daerah-daerah Rom dan daerah-daerah yang tidak berdekatan dengan, ada kalaupun ada di situ pun sedikit. Beberapa gelintir. Adapun Yahudi juga ada di daerah Madinah. Nah, maka janganlah kalian menjadi golongan pertama yang kafir terhadapnya dari golongan-golongan ahli kitab. Itu pertama. Ya. Atau bisa juga dikatakan mana yang lebih dulu? Injil atau Taurat? Taurat. Taib. Dan janganlah kamu menjadi golongan pemilik kitab yang lebih awal yang kafir terhadap Al-Qur'an. Ya, itu takwilan-takwilan. Dan itu sahih. Wallahu a'lam. Agak rumit atau gimana? Ya, kalau agak rumit alhamdulillah. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ishtaru yashtari artinya membeli atau menjual. Maksudnya di sini janganlah kalian. Ishtaru di sini artinya apa? Coba di sini. Janganlah kalian menukar. Baik. Menukar itu bisa membeli, bisa menjual. Jadi ishtara juga seperti ba'a yabi'u, lafal mushtarakah juga. Jual beli yang dimaksud di sini adalah istibdal, mengganti. Karena itu boleh memasukkan huruf ba pada kata yang menjadi harga pembelian. Sebab pada dasarnya secara bahasa harus dimasukkan huruf ba pada kata yang jadi harga pembelian. Baik. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menukar dengan ayat-ayatku tsamanan qalila. Tsamanan qalila dengan harga kenikmatan duniawi yang disifat di sini qalila, sedikit. Berarti sebenarnya menunjukkan antum hafal satu ayat itu dunia dan sisinya itu enggak sebanding sebenarnya. Nah, iya. Ini bisa menjadi dalil loh. Dalilnya enggak secara straight mengatakan bahwasanya ayat itu lebih bagus daripada dunia, enggak. Tapi antum bisa menerawangnya dari ayat ini, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah rendah dunia. Berarti menunjukkan ayat meskipun satu ayat pun misalnya itu dunia itu enggak lebih berharga, enggak sebanding dengannya. Nah, kalau orang punya hafalan itu sebenarnya, bahkan hadis Nabi SAW ketika antum menghafal pun, bukan ayat Allah, hadis Nabi kalamu Rasul, ketika antum menghafal pun dunia itu enggak sebanding dengannya. Enggak mungkin dibandingkan. Enggak mungkin, ya. Makanya berharga sekali. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. So, di sini kemudian ada permasalahan berikutnya. Permasalahan mengenai menjual ilmu. Ah, gimana maksudnya apa? Permasalahan bolehkah mengambil upah dari mengajar ilmu agama misalnya? Boleh atau tidak? Gimana menurut antum para masyayikh? Hah? Boleh atau enggak? Ada yang boleh, ada yang enggak? Ada yang enggak, ada yang boleh? Secara fikih melihat kondisinya, kalau dia miskin boleh, kalau dia kaya boleh. Atau kalau misalnya kajian kitab enggak boleh, kalau kajian tematik boleh. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Hah? Lihat jemaahnya. Ya, karena sebagian jemaah memang fuqara wal masakin. Ya, di sini wala tashtaru, atau sebelumnya dalam konteks mengenai Bani Israel. Kenapa dikatakan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila? Dikatakan oleh para ulama karena pada zaman dahulu atau sebelumnya mereka para rahib-rahib, para rabi, enggak tahu ada rabi atau apa namanya dan semacamnya, mereka tidak akan mau mengajar kecuali dengan fulus, harus ada fulus. Ya sampai sekarang kayak gitu. Apa ada namanya apa, datang ke gerejanya kemudian bersampingan curhat ya ke murabbinya. Kemudian, ya intinya kan ke duit, ya bayar gitu, ya kan? Nah itu seperti itu dan sampai sekarang, dari zaman turun temurun Bani Israel sampai sekarang seperti itu, ujung-ujungnya duit. Nah, sekarang permasalahan tentang bolehkah kita ta'lim dan kita mengambil ujroh. Ha, bukan ajar, kok ajar pahala dari Allah, insya Allah. Tapi ini ujroh. Ujroh boleh atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Ya, dan ini yang rajih boleh. Ya, bukan karena emang ana pengajar, tapi emang inilah kenyataannya. Ada yang pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh mengambil ujroh untuk mengajar Al-Quran. Nah, tapi di sini spesifik untuk mengajar Al-Quran. Kalau bahasa Arab nggak masalah. Tapi ini mengajar Al-Quran, baik tajwid, tahsin, tafsir dan semacamnya, qiraat dan semacamnya. Kenapa? Li'anna ta'limahu wajibun minal wajibat allati yuhtaju fiha ila niyati taqarrubi wal ikhlas. Fala yu'khadhu 'alayha ujrah. Karena ta'lim Al-Quran itu wajib. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus dimurnikan niat ikhlas terhadapnya. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Az-Zuhri dan Ashabur Ra'i. Nah, itu orang-orang yang dengan kias. Mereka juga mempunyai dalil. Dalilnya ini wala tashtaru biayati tsamanan qalila. Tapi ayat wala tashtaru biayati tsamanan qalila itu enggak strike dalilnya terhadap pelarangan ini. Kemudian dalil lain, muallimu sibyanakum syirarukum. Sebab di sini kata dalil dari Rasulullah, dari riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah, muallimu sibyanakum syirarukum. Muallimu sibyanikum syirarukum. Para pelajar untuk anak-anak kalian adalah seburuk-buruk orang di antara kalian. Gimana itu? Aqalluhum rahmatan bil yatim. Mereka itu paling sedikit punya rasa rahmat terhadap anak yatim. Wa aghladhuhum 'ala miskin, dan mereka paling keras terhadap orang miskin. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, dan itu dalam hadis maudhu'. Boleh enggak berdaya dengan hadis maudhu'? Tidak boleh. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan, dia berkata, aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ma taqulu fil mu'allimin? Apa yang engkau, apa pendapatmu tentang para pengajar? Qala dirhamuhum haram, dirham mereka haram. Wa thawbuhum su'ud, dan pakaian mereka kebencian. Wa kalamuhum riya, dan kalam mereka riya. Masya Allah. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, hadis ini maudhu'. Alhamdulillah. Tapi ada juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Dari hadis Ubadah bin Samit, qol 'allamtu nasan min ahli suffah al-Qur'an wal kitabah. Aku mengajar sekelompok manusia dari ahli suffah. Tahu ahli suffah? Pernah dengar? Apa yang diajarkan? Qira' al-Qur'an, Al-Qur'an dan menulis. Fa'ahda ilayya rajulun minhum kusan. Dan seorang laki-laki memberikan hadiah kepada ku kus. Kus, apa sih kus ini? Bukan panah itu bukan? Atau semacamnya? Atau busur, busur panah? Nah, kemudian wa armi anha fi sabilillah, dan saya melemparnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakannya, melemparkannya. Fa'asaltu anha Rasulullah, maka saya meminta pendapat Rasulullah. Faqal in sarraka an tutawwaka biha tawkan min nar faqbalha. Jika kamu ingin, intinya jika kamu ini diazab dengan busur itu di neraka, maka ambillah. Nah, itu gimana tuh? Gimana? Hadis itu. Riwayat Abu Daud dan selainnya. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwasannya ajar ujroh dalam ta'alim tidak masalah. Tidak masalah. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasannya mengatakan haram itu justru fasid. Sebagai yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Pendapat mereka rusak. Ya, kenapa? Karena sudah ada nas yang membolehkan mengambil ujroh dengan itu. Dengan ta'alim dan semacamnya. Ya. Di antaranya dalil kias dulu atau dalil akli, bahwasanya kau antum muhayy ashabur ra'i mengkiaskan ta'lim Al-Qur'an itu seperti salat misalnya yang enggak boleh dia enggak boleh mengut ujrah, maka fasid. Kenapa? Karena salat itu adalah apa? Ibadah lazimah ghairu muta'addiyah. Ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri, enggak untuk orang lain. Tetapi kalau ta'lim itu ibadah untuk orang lain, maka diperbolehkan antum mengambil upah atas jasa antum menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Beda dengan antum ketika sholat sendiri atau baca Quran sendiri, kemudian antum minta upah dari itu, gak mungkin. Antum gak bisa mengkiaskan hal itu dengan yang satu lagi. Hah, gak bisa. Ya. Taib. Kemudian jawaban lainnya, bukankah pernah para sahabat Nabi ketika mengunjungi suatu kaum, kemudian ditolak untuk tinggal di kaum tersebut, kemudian pemuka kaumnya ngapain? Dia terkena sengatan kala. Masya Allah, keren namanya kala. Kala jengking. sengatan kalajengking kena. Kemudian meminta diruqyah, karena enggak ada di kampung itu orang yang ruqyah. Enggak ada ruqyah. Ya. Nah, kemudian meminta siapa di antara kalian sahabat Nabi yang bisa meruqyah. Kemudian di antara mereka ada yang biasa meruqyah. Ruqyah itu hal yang di zaman jahiliyah sudah ada. Di zaman jahiliyah sudah ada yang namanya ruqyah itu. Tapi ruqyah di zaman jahiliyah menggunakan kesyirikan. Nah kemudian diruqyahlah dia. Dah, sebelum diruqyah, orang itu, sahabat itu mempersyaratkan ujroh. Syuf di sini, apakah dia istira al-ayat dengan thaman qalil? Gimana? Kalau misalnya mengatakan bahwa ta'lim al-Quran haram dengan mengambil ujroh, ini juga haram harusnya. Kenapa? Karena bukan hanya ta'lim, bahkan mengobati. Bukankah ini ta'awun ala birri wa taqwa? Dan bukankah ini dengan menggunakan Al-Quran? Maka barang siapa yang menggunakan Al-Quran dengan ini dan dia mengambil ujur, bahkan mempersyaratkannya, maka dia telah menukar ayat dengan upah yang duniawi yang sedikit itu. Tapi sahabat melakukannya dan tidak bertanya kepada Rasul sebelumnya. Kemudian akhirnya disetujui. Akhirnya dikasih. Alhamdulillah sembuh. Dan dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Dan ketika itu sahabat radhiyallahu anhum yang meruqyah itu tidak bertanya kepada Rasul dan tidak tahu sebelumnya dari Rasul bahwa Al-Fatihah itu surat yang pantas untuk ruqyah. Kemudian ketika kembali kepada Rasul, mereka pun melaporkan kejadian ini. Maksudnya ya sebagaimana biasa. Kemudian bertanya kepada Rasul, bagaimana nih pendapatnya? Malah Rasul SAW bertanya, "Tahu dari mana kamu bahwasanya dia ada surat ruqyah?" Makanya mulai saat itu Al-Fatihah disebut surat ruqyah. Sebagaimana sudah kita pelajari. Dalam kalimat, "Dari mana kalian tahu bahwasanya ini surat ruqyah?" Ini menunjukkan bahwasanya sahabat membaca ayat ruqyah dengan ijtihad mereka untuk menta'in surat apa yang dibaca. Itu menunjukkan apa? Kita boleh menentukan surat apapun walaupun tidak ada nas khusus untuk itu dalam ruqyah, kita boleh. Misalnya surat ini berkaitan dengan azab neraka, kemudian kita ucapkan dalam ruqyah, boleh, nggak masalah dengan dalil tadi, ya. Tapi sekarang yang terpenting adalah mengambil upah dari itu dan bahkan mempersyaratkannya, mentarifkannya bahkan, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya sekarang kita tarifin boleh. Mau kan? Gak masalah. Antum gak punya dalil untuk melarang ana. Dan ana punya dalil. Iya gak? Maka gak masalah. Baik. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. So di sini ana bukan berarti ana mendapat yang membolehkan karena emang memakan uang kajian dan semacamnya. Ini yang antum kasih dari celengan itu bukan buat ana sebenarnya. Buat masjid dan buat sebagian ikhwan yang udah membantu di sini. Tanya ikhwan-ikhwan, enggak mengambil 0%, enggak mengambil. Ya. Enggak mengambil. Alhamdulillah. Baik, sampai mana? Apa kita udah selesai belum? Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Farhabun. Fattaqun wa iyaya fattaqun. Iya, benar. Baik. Tsaman artinya apa tadi? Tsaman harga atau rego. Ada khilafiyah dalam bahasa Indonesia, ada harga, ada rego. Nah, biayati teman yang qalila wa iyaya fattaqun. Kita tahu tadi ada iyaya. Itu dhamir nasab munfasil dalam sharaf. Iyaya. Iyaya, iyana. Ada yang menyetor di sini? Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian mentalbis, labasa yalbisu, memakaikan, mengenakan. Makanya libas disebut pakaian. Wala talbisu, labasa yalbisu artinya memakai, mengenakan. Maksudnya di sini mencampur adukan. Yani janganlah kalian campur adukan antara al-haq dengan batil. Agar kebenaran itu tetap jelas dan bisa diamalkan. Jangan didistorsikan. Janganlah kalian mendistorsikan antara hak dan batil. Wa taktumul haqqa. Dan kalian dalam keadaan juga sekaligus kalian taktumul haqq, menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Masya Allah, ini ayat ini, ayat 42 ini sangat sekarang vital, zaman sekarang terjadi sekali pelanggaran terhadap ayat ini. Banyak yang mentalbis hak dan batil. Ya, yang tadi batil kemudian dihak-hakkan sehingga seolah menjadi hak. Ya. Yang tadinya selamat, merayakan selamat pada Nasrani, tadinya batil itu. Kemudian dihak-hakkan karena ada mufti Mesir berkata seperti itu. Kemudian ada Syekh Kulan. Dan ketika kita lihat siapa sih yang berfatwa boleh, ternyata Syekh-Syekh yang mereka ada kaitannya dengan Syiah dan ada kedekatannya dengan aliran sesat, yang kayak gitu dipilih. Sedangkan para masyayikh Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim perintis Wahabi, dan juga para ulama, makanya barang siapa yang melarang mengucapkan selamat hari Natal maka dia Wahabi. Maka alhamdulillah Wahabi makin banyak. Iya, dari Khawarij mereka melarang, Wahabi juga. Semuanya, semua kelompok selain mereka adalah Wahabi. Walhamdulillah. Padahal itu tidak ada dari kaum muslimin dari zaman sahabat sampai seterusnya, tidak ada yang membolehkan. Bahkan secara fitrah itu kaum muslimin secara fitrah jika keimanannya ada, fitrah udah itu, ngapain? Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ada ayat 3 3 3 in 1 dan semacamnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kul huwallahu ahad. Udah selesai. Itu dalilnya, udah fitrah itu, fitrah sekali. Maka untuk apa kita mengucapkan selamat? Selamat berarti artinya apa sih selamat? Salamah itu berarti artinya apa? Ya selamat berarti apa maksudnya? Terhindar dari keburukan. Ketika seseorang menzinahi ibunya, misalnya berzina pada ibunya, kita ucapkan selamat. Maksudnya apa? Semoga Anda terhindar dari keburukan perzinahan tersebut. Nah, begitu juga ketika kita bilang selamat hari Natal, maka semoga Anda selamat dengan merayakan kesyirikan dan kekufuran. Kalau kita tafsirkan kalimat dan kita dalami selami kalimat selamat hari raya Natal, itu seperti ada bukan hanya persetujuan, bahkan mendukung adanya kesyirikan, ya enggak? Dan di sini bicara tentang kesyirikan ini penjelek-jelekan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Bahwasanya meyakini, kita membuat mengucapkan selamat tentang keyakinan orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sama dengan itu. Dan itu lebih ijram, lebih besar jurumahnya dibandingkan orang yang menuduh ibu kita pelacur. Karena apa? Ini menuduh Rob kita mempunyai anak yang sudah dinafikan secara qat'i dan ijma' ulama kaum muslimin. Kalau misalnya ada orang menuduh ibu kita misalnya pelacur, ya, maka apakah kita akan selamat atas tuduhan antum? Itu enggak masuk akal itu, kalau difikirin enggak masuk akal. Mau toleransi kayak mau apa, bahkan mungkin kita enggak toleran, langsung kita tembak aja orangnya. Enggak toleran kita. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala yang dituduh seperti itu. Syif, kalau misalnya ya oke, selamat. Selamat. Sekarang ada Yahudi datang. Pakai sinagog. Terus berkata Uzair adalah ibnullah. Kemudian punya hari perayaannya. Apa perayaan mereka, perayaan apa sih? Enggak tahu perayaan, Anda juga enggak tahu. Pokoknya perayaan mereka khusus gitu kan. Yang di sana ada syiar-syiar menunjukkan kekufuran mereka terhadap Allah. Kemudian kita kan, selamat, selamat, selamat. Gila itu namanya. Ya. Kemudian ada kaum Syiah datang. Hari Asyura menyembelih anak-anaknya atau semacamnya lah. kemudian dikuliti dan atau apa namanya dicambuk-cambuk dan semacamnya. Perayaan-perayaan mereka, ya. Kemudian dia bilang selamat. Ya mereka belum bilang apa yang selamat, gak ada yang selamat. Husain gak selamat di sini. Kalau mereka sedang meratap, malah kita bilang selamat. Gak mau. Kenapa? Karena semua itu syiar. Ketika sudah menjadi syiar, jangan kita ucapkan selamat, jangan mendukung, kan? Itu udah nalar orang awam, sawam mamanya udah. Makanya orang berilmu pun bisa labis al-haq bil batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo. Itu adalah teguran untuk siapa? Untuk orang berilmu, bukan untuk orang jahil. Ya kan? Makanya disebut setelahnya wa antum ta'lamun. Nah, makanya menawarkan syubhat-syubhat itu biasanya orang siapa? Orang berilmu, bukan orang jahil. Iya enggak? Iya. Kenapa? Karena penyakitnya orang berilmu itu bukan di syahwat, tapi di syubhat. Ya bisa juga di syahwat kalau misalnya digoda, tapi di syubhat. Penyakitnya orang jahil itu di syahwat. Ya. Makanya di sini wala talbisul haqqo bil batil, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan menebar syubhat? Orang berilmu. Ya semoga kita dihindari dari syubhat dan dihindari dari membuat syubhat. Allahumma amin. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa taktumul haqqo. Itu menunjukkan adanya dia apa pengetahuan atas kebenaran kemudian disingkirkan, kemudian disembunyikan hakikatnya. Ya. Nah, ini orang-orang berilmu seperti ini. Wa qimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini menjadi salah satu dalil bagi ulama yang berpendapat wajibnya salat berjamaah. Tapi jumhur ulama tidak mewajibkan salat berjamaah. Tidak sampai wajib hukumnya. Adapun yang mewajibkan adalah mazhab Hanbali dan Zahiri. Mazhab Hanbali dan Zahiri. Adapun mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan jumhur ulama tidak sampai mewajibkannya. Tapi dalil yang mewajibkannya juga kuat di antara ini. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang melakukan ruku'. Baik, kemudian apa di sini irka'u ma'ar raki'in? Dikatakan oleh para ulama, ini dalam konteks terhadap Bani Israel. Oke. Konteks ayat ini terhadap Bani Israel. Kemudian juga tidak masalah ketika dalam lafal Arab atau Al-Quran memutlakkan suatu bagian atau suatu rukun dari sesuatu menjadi sesuatu itu sendiri. Seperti sujud dimutlakkan untuk sholat, tidak masalah. Sujud bagian dari sholat, bagian dari sholat. Sujud rukun dari sholat, rukun dari sholat. Tapi sujud adalah sholat, gak masalah. Taib, gak masalah. Taib, begitu juga dengan ruku'. Maksudnya ruku' di sini adalah sholatlah kalian. Tapi di sini masalahnya, syuf di sini ada aqimus sholat, ada irka'u ma'ar raki'in, dua fi'il amr, sama-sama menunaikan sholat. Ya, sama-sama perintah untuk menunaikan sholat, bukan kan? Ya, ya kan? Sama-sama. Tapi enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat dengan dua fi'il amr ini satu makna sama, enggak ada faedah tambahan, enggak. Enggak sia-sia ini. Apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah lihat waqimus shalah itu perintah untuk menunaikannya. Irka'u marrakain itu perintah untuk berjamaahnya. Maksudnya di situ dengan adanya qarinah ma'a bersama dan juga jamak kemudian ar-raki'in. Makanya para ulama Hanbali atau non Hanbali yang berpendapat wajibnya salat berjamaah dengan dalil ini salah satunya warka'u ma'ar-raki'in. Jadi salah satu dalilnya. Jadi kalau misalnya antum misalnya berpendapat bahwasanya wajib salat berjamaah bagi laki-laki, ya. Maka ayat ini bisa menjadi dalil kalau antum hafalin. Apa dalilnya? Irka Umar Rokiin sudah menjadi dalil bagi antum. Antum punya hujjah dan nilai itibar namanya. Irka Umar Rokiin ini menjadi dalil bagi yang mewajibkan sholat berjamaah. Kemudian permasalahannya juga, kenapa di sini dikhususkan irka'u? Kenapa isjudu? Kenapa enggak usjudu, wasjudu ma'as sajidin? Dikatakan oleh para ulama karena Bani Israel mereka sholat enggak? Sholat. Tapi sholat mereka tidak mempunyai ruku'. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah aqimus shalah itu global sholat. Oke, sholatlah kalian sebagaimana kalian juga sudah dituntut sholat sebelumnya, tapi ada kaifiah tersendiri. Warka'u ma'ar raki'in, yaitu ruku'lah, lihat ruku'. Mereka kaum muslimin ruku' tidak seperti kalian, maka kalian ikutlah seperti mereka ruku'. Ma'ar raki'in maksudnya ma'al muslimin ar-raki'in, yang mereka itu disyaratkan juga ruku' dalam sholatnya tidak seperti kalian yang tidak punya ruku', tetapi kalian wajib untuk ruku' bersama mereka. Artinya masuklah agama mereka. Dan dalam ini ada kaitan. Pertama, kita harus apa? Dalam ayat-ayat ini kita harus mendahulukan keimanan dulu sebelum perkara sholat, zakat dan seterusnya furu'. Ya, sholat penting pastinya. Tapi pertama tentang syahadat, iman dulu. Dalilnya apa? Lihat di sini. Lihat di sini urutannya. Pertama wa aminu. Ya kan? Berimanlah kalian. Ya kan? Tentang keimanan dulu. Kemudian baru setelahnya wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ta'amaru. Ya, urutannya seperti itu. Bisa menjadi dalil. Kalau misalnya antum enggak hafal hadis Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman, kan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama apa? Hah? Fa'alihum fa'alimhum syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya kan? Kemudian fa inhum ata'uka lidzalika, kalau misalnya mereka mentaatimu, yaitu untuk bersyahadat, maka apa setelahnya? Katakan pada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan atas mereka salat 5 waktu, khamsa salawatin fi kulli lailatin, atau maksudnya fi di setiap hari 5 waktu. Syuf. Ini menunjukkan ada. Tapi kalau misalnya antum enggak hafal itu, baik Arabik atau Indonesianya, maka dengan ini. Tapi kemudian enggak paham juga ini, enggak hafal juga ini, gimana? Antum katakan wallahu a'lam, kata Ustaz Fulan. Maka jangan kayak gitu. Minimal artinya, menerima artinya. Atau minimal sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah. Orang masih mubaham ini, enggak tahu ayat berapa atau enggak bisa nyebutin ayatnya. Gak, yang penting sebaiknya tertera dalam surah Al-Baqarah dan antum pernah belajar itu. Dan antum yakin pernah belajar itu. Kemudian antum merujuk ke tafsir Al-Aisar. Atau kemudian yang mana surah Al-Baqarah yang mana? Ini sebentar saya tunjukin di internet, ada di rekamannya nih. Masya Allah. Setelah itu mendapatkan hidayah cahaya sunnah. Masya Allah. Ya. Udah selesai? Warka'u ma'arroki'in. Walhamdulillah kita selesai kajian ini. Sampai situ aja. Okay, warka'u ma'arroki'in. Makna ruku secara syar'i adalah membungkukkan punggung secara rata dan lurus dengan meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tunduk pada Allah Ta'ala dengan berserah diri kepadanya. So, di sini takwilan satu. Bahwasanya makna warka'u wakhdu'u, tunduklah kalian. Berserah dirilah kalian kepada Allah. Itu satu makna. Karena memang asal kata ruku' adalah khudu'. Kemudian di sini bawahnya ada perkataan. Bisa juga ini maksud di sinilah perintah agar mereka mau melakukan sholat bersama-sama orang yang melakukannya, yaitu Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya. Sebab perintah ini secara spesifik ditujukan kepada bangsa Yahudi yang berada di kota Madinah. Tetapi tidak ada kontradiksi antara keterangan yang ada di dalam ayat tersebut, yaitu tunduklah, dengan komentar yang di footnote ini. Gak ada dua-duanya sama. Irka'u ma'arroki'in bisa antum tafsirkan tunduklah kepada Allah, bisa antum tafsirkan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Wallahu a'lamu bissawab. Oke. Dari jadi kita tahu yang harus dihafalkan adalah udhkuru fi'il madinya apa? Zakara yadhkur. Kapan-kapan mungkin mulai 2 minggu lagi saya bisa sekalian nulis juga fi'il madhi mudhari'nya dan sebagainya. Udhkuru dzakara yadhkuru dzikra dzakirun madhkurun udhkur. La dzakur. Ana enggak tahu apa ada ini ya, apa korelasi asal bahasa dengan laki-laki dan perempuan. Ini bukan maksudnya men are from Mars, women are from apa gitu, enggak, bukan maksudnya itu. Laki-laki itu mudzakkar ya kan? Perempuan itu nisa, niswah ya. Dzakar yadhkur itu mengingat. Nisa artinya lupa. Kasihan perempuannya. Tapi nisa bisa artinya dari, mungkin dari nasiyansa, nisyan, mungkin juga artinya dari anisaya nasu uns. Mana yang mau? Ya perempuan maunya uns. Kenapa? Kalau nisyan artinya lupa. Waduh, kalau misalnya uns artinya sayang, mau dia yang sayang. Ya kan? Tapi memang perempuan itu penyayang. Benar penyayang. Kalau enggak penyayang ganas, enggak ada yang mau nanti. Kalau misalnya laki mudzakkar, ingat zikr. Enggak tahu ada condongan zikr arti lain. Tapi wallahu alam bisawab untuk hal-hal itu. Baik. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah nanti kita lanjutkan tawdihul ahkam jam 10:15 insyaallah. Apa? Ah? Ustaz Abdullah Zain ini. Ustaz Abdullah Zain ini. Ustaz Abdullah Zain, masyaallah, Fendi. Masyaallah, Ustaz. Hah? Enggak, dia dulu ini mau nanya. Ya. Ya. Farhabun dengan fattakun. Fattakun itu lebih umum daripada farhabun. Fattakun lebih umum daripada farhabun. Farir di masdarnya aja. Rohbah lebih khusus daripada takwa. Takwa lebih umum. Kenapa? Karena takwa itu mencakup segala amalan baik didasari targhib atau didasari tarhib. Ngerti? Antum ketika sholat, misalnya sholat sunnah fajar misalnya 2 rakaat karena ingin mendapatkan pahala lebih besar dari dunia dan seisinya, itu kan targhib. Bukan karena ketakutan, bukan. Tapi karena rojaknya tinggi. Nah, di sini ini takwa bukan? Takwa. Tapi bukan termasuk rohbah di sini. Bukan masuk kepada fa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Tapi ketika rohbah itu lebih khusus tentang amalan-amalan didasarkan memang takut aslinya. Ngerti? Paham di sini? Jadi takwa itu bukan hanya ketakutan artinya, tetapi takwa adalah wiqayah, penjagaan dari api neraka dan pendekatan taqarrub menuju ke rahmat Allah. Ya. Ngerti enggak? Karena asal dari takwa itu wiqayah, menjaga. Adapun asal dari rahab itu takut. Jadi menjaga itu lebih umum daripada khusus langsung takut gitu. Apa tuh? Bagaimana korelasi antara ayat yang melakukan suruh makhluk dan batil dengan ayat yang kalau terjemahannya pada pemerintah yang hak itu, maka dilemparkan yang hak itu pada yang batil, maka yang hak itu menghancurkannya. Bagaimana korelasi? Zahukul batil. Gimana ayatnya? Ya, anda tahu ayatnya. Korelasi gimana? Korelasinya adalah ketika seseorang ya, yang ayat satunya adalah ini kan ayat ini larangan untuk mencampur andukan antara hak dengan batil, yang justru hak itu akan kalah dengan batil jika dalam satu orang. Ngerti enggak? Beda dengan konteks ayat yang antum sebutkan. Yang antum sebutkan adalah ketika hak memang dimaksudkan untuk bertentangan dengan batil, maka haklah yang menang. Beda. Di sini kalau yang ayat ini dalam konteks pencampur aduk adukan. Tapi ayat yang antum sebut itu dalam konteks pertentangan. Ketika dicampur aduk hak dengan batil, maka hak akan kalah. Tetapi ketika al-haq memang dimaksudkan untuk untuk menentang al-batil, maka hak akan benar. Akan menang. Itu bedanya. Wallahu a'lam. Apa Ustaz Abdullah? Hah? Wazahukul haq. Wazahukul batil. Waqul ja'al haq min rabbikum. Bukan? Wazahukul batil. Yes. Iya, bisa, benar, bisa. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena ini tafsir lazimnya, bukan tafsir makna, bukan tafsir maksud, tapi tafsir lazim dari maksud, ngerti? Coba kita ulangi. Wa aminu bima anzaltu musaddiqo. Ma di sini kan kita tahu Al-Qur'an, ya kan? Nah, lazim dalam Al-Qur'an apa? Lazim dari mempercayai Al-Qur'an adalah mempercayai nabi. Maka ini tafsir namanya tafsir lazim terhadap makna yang dimaksudkan. Jadi otomatis kalau misalnya antum boleh menafsirnya, boleh. Ketika antum menyebutkan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ya, maka maksud ma di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tafsir lazim, boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Kenapa? Karena ketika antum memaknai ini nabi, itu adalah kelaziman dari apa? Dari mengimani Al-Quran, gak masalah, ya. Tetapi lebih baik antum sebutkan dua-duanya. Jadi ini namanya tafsir lazim, maksudnya tafsir konsekuensi, ya nggak? Ngerti? Maksudnya pemetaan di sini, maksudnya kena nggak? Wa aminu bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, ya itu kan Al-Quran pastinya. Itu tafsir, ya kan? Kemudian datang tafsir lazim dari tafsir yang pertama, Nabi SAW, karena Nabi lah yang mengantarkan Al-Quran. Maka ketika antum katakan, dan berimanlah kalian, maksudnya kepada Rasulullah yang Allah nurunkan kitab dengan melaluinya, dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengingkari Rasulullah, itu gak masalah. Ya, gak masalah. Antum mau mengutarakan itu, orang juga tidak masalah, tetapi lebih baik antum katakan Al-Quran, karena itu asli dari tafsir, maksudnya ayat itu. Tapi secara makna melazimkan dari itu wajib keimanan terhadap Rasul, karena Rasul Muhammad SAW lah yang membawa Al-Quran itu. Agak ribet penjelasannya mungkin, tapi mudah-mudahan paham. Paham. Alhamdulillah. Taib, udah ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.